sitai. Aku si inu inu ni ina pahurus maroha daboku masira saorari baju pakita soga tania ki mama doa di homo. Asa sejupang jina lahamni maranak lang marbol toro pino parmi deo siarak kapar marani saingot mai porara ulehoni ujuman si matua na pasal. Mahoina, rap doh.